Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan nawasib dan telah kita merajah sebagiannya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu jawazimul mudhari. Ini juga pembahasan penting, khonifillah, karena kalimat nam yang kita dapat di dalam kitab-kitab ya hampir tidak lepas dari apa, fi'il. Nam, sehingga nam nawasibul mudhari dan jawazimul mudhari ini sangat penting untuk kita kuasai. Qala Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala fil asl, fa'in saqadatil fa'u ba'dat talabi waqusidal jaza'u juzima nahu ta'alu atlu, yani kul ta'alu atlu ma harram alaikum, kul ta'alu atlu ma harram rabbukum alaikum. Na'am. Wa syartul jazmi ba'dan nahyi sihhatu hululi in la mahalla nahu la tadnu minal asadi taslam bi khilafi ya'kuluka. Naam. Apabila naam jatuh fa setelah talam dan diinginkan naam jaza, yaitu apa, balasan dari yang sebelumnya, maka dijazmkan nahu kul ta'alu atlu. Nah, jadi ta'alu di sini apa? Talab, ya kan, perintah, fi'il amr. Kemudian setelahnya atlu, yang diinginkan adalah apa, jaza. Kesini akan aku bacakan. Tabasyatul jazmi ba'dan nahyi sihhatu hululi in la na'mahalahu. Dan untuk setelah nahi, nah syaratnya khonifillah dijazmkan setelahnya adalah ketika apa, bisa ditempatkan padanya in la, pada kedudukannya. La tadnu minal asadi taslam, ay la tadnu minal asadi, nah taslam, itu in la tadnu minal asadi taslam, ini maksudnya. Di sini kan nahi, ya tidak. Jangan engkau mendekat nam kepada apa? Singa, sehingga engkau bisa selamat. Nam. Di sini dijazmkan taslam. Kenapa? Karena bisa diganti dengan inla. Nam, inla tadnu minal asadi taslam. Bikhilafi ya'kuluka, berbeda dengan ya'kuluka, karena tidak memenuhi syarat. Tapi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kita baca dulu aja sehingga tidak memperpanjang naam pembahasan. Qala wa yujzamu aydan bilam nahu lam yalid walamma nahu lamma yaqdi. Naam. Wa billami wala at-talabiyataini nahu layunfiq du sa'ati min sa'ati, atau liyaqdi juga apa, la tushrik juga la tu'akhidna. Wa izimu fi'laini in wa idma wa ayyun wa ayna wa anna wa ayyana wa mata wa mahwa wa man wa ma wa haythuma nahu iya sya'idhibkum man yaf'al su'an yujzabih ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Naam. Bi khairi minha aw mithliha. Wa yusamma al-awwalu syaratan wa tsani jawaban wa jazaa'a. Wa idza lam yaslah al-jawabu lil mubasharati al-adati qulina bil fa. Nahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Aw bi idza al-fujaiyah nahu wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnaqun. Taib. Dan untuk mempermudah penggambaran akhwani fillah, dimurajaah terlebih dahulu pembahasan-pembahasan yang lalu. Dan di antara pembahasan yang detail dalam masalah ini juga apa? Dalam awamil. Dalam awamil di na'am perhatikan kembali pembagian-pembagian na'am jawazimul mudhari. Qala al-jawazimu qisman. Lamang qadal kalamu ala ma yansibul mudhari'a syara'tu fil kalami ala ma yajzimu. Wal jazimun darban jazimun li fi'lin wahid wa jazimun li fi'lain. Ini semuanya sudah paham tentunya. Bahwasanya jawazim, amil amil yang menjazamkan terbagi menjadi dua, menjazamkan satu fi'il dan menjazamkan dua fi'il. Kita ambil dulu yang pertama, al-jazimu li fi'lin wahid. Qala fal-jazimu li fi'lin wahidin khamsatu umur. Ahaduha at-talab. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, at-talabu huna a'ammu min at-talabi fil nasbi. Naam. Kama yadulu alaihi zahiru kalamil mu'alif. Kalau talab dalam pembahasan nasab ada berapa? 8, apa saja? Urutkan sesuai dengan baik lebih mudah. Amr, mur, ha? Naam. Jadi amr, kemudian doa, nahi, soal, arad, tahdid, tamanni, tarajji. Nah, ini 8 yang masuk dalam kategori talab dalam pembahasan nawasib kemarin. Nah, untuk pembahasan jawazim, talab yang dimaksud ikhwani fillah ini lebih umum. Makanya mengetahui masing-masing makna dalam makna istilah pada tempatnya ikhwani fillah ini penting. At-talabu huna 'am min at-talabi fil nasbi kama yadullu 'alaihi dhahiru kalamil mu'allif. Fa yadkhulu at-talabul madlulu 'alaihi bi khabar. Nahu ittaqillaha mru'un. Na'am. Fa'ala khairan. Na'am. Yusab 'alaihi. Atau ittaqallaha mru'un, ittaqallaha mru'un, nah, fa'ala khairan yuthab 'alayh. Wa hasbuka hadithun. Naam. Tayyib. Kemudian jawabnya apa? Jawabnya apa ini? Jazm dari jam dari apa ini? Taim, di sini ya ikhwan fillah. Nah, kalau kita perhatikan apa? Khabar, ya kan? Khabar, tapi yang diinginkan adalah talab. Dan nanti apa tugasnya untuk contoh-contoh ini di apa diberikan tebet apa syakal itu harokatnya bagaimana? Taim. Seperti juga apa talab dengan masdar sukutan. Di sini kan masdar. Tapi apa yang diinginkan adalah talab, perintah untuk diam-diam. Taib ya namin nas. Nah, manusia pada tidur. Taib. Atau dimaksudkan jaza khalifillah sukutan ya namin nas, diam agar manusia pada tidur. Wa talab bismil fi'li lahu na'am nazali. Nazali nukrimka. Taib, turun sini, mampir, kami akan memuliakanmu. Alaika Zaidan. Naam, yuhsin ilaika. Atasmu untuk apa mulazamah kepada si Zaid, maka dia akan berbuat baik kepadamu. Taib. Dan ini pembahasan baru dari pembahasan sebelumnya, Khalifillah, untuk jawazim yang berupa apa? Talab ini. Naam. Qala wa dhalika annahu idza taqaddama lana lafdun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dhalika min anwa'it talab wa ja'a ba'dahu fi'lun mundari'un mujarradun minal fa'i wa qusida bihil jazaa'. Nah, dhabitnya ikhwani fillah talab ini yaitu apabila suatu lafaz berada di depan baik berupa perintah, nahi atau yang lainnya. Kemudian datang setelahnya fi'il mudhari. Yang kosong dari fa. Dan diinginkan apa? Jaza, diinginkan balasan atau konsekuensi dari kalimat yang awal tadi, fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab. Maka fi'il itu majzum dengan sebab talab tersebut. Lima fihi min makna syarat. Dikarenakan padanya ada makna syarat. Taim. Qala ukhtulifa fil jazmi lil fi'li ba'da suqutil fa'ala aqwal. Insyaallah kita akhirkan. Karena waktunya sudah habis, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya tadi ingat ini. Nah, tapi ya.